Jauh lama tau memandang ke langit tinggi menara wang kalimpanan mata maharo sayang lapuak kayu nana dia sandari kudian nari sasalan tiba. Turikan saja kandarang tu, orilakan denai rang biasa. Adia jua nan kata seso. Biarlah bidua karam di tapi daripada karam di tengah. Adia jua nan kata ni ayo. Bansai diri ya dia kan tahu jalan hidup nan salamoko.